السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, yang sempat terhenti sekian lama. Kita sampai pada hadis yang ketujuh, yaitu Ad-Dinun Nasiha an Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari رضي الله تعالى عنه. Dan ini satu-satunya hadis dari Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah, bahwa agama ini adalah nasihah. Ad-din dengan alif dan lam, tentu yang dimaksud adalah Islam ini. Ad-dinun nasihah. Agama ini, agama Islam ini adalah nasihah. Dan diucapkan oleh beliau 3 kali. Kemudian para sahabat berkata, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa wahai Rasulullah? Dijawab, lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para imam-imam kaum muslimin. Para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa'ammatihim, dan untuk keumuman mereka. Ini yani untuk seluruh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. An-nasihah dalam bahasa Arab maknanya lebih luas dari nasihat dalam bahasa Indonesia. Sehingga jangan heran kalau dikatakan liman, dijawab lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena an-nasihah adalah upaya untuk memberikan kebaikan lil mansuh. Makna nasihah adalah upaya untuk memberikan suatu yang baik untuk mansuh, untuk yang dinasihatinya. Itu makna nasihat dalam bahasa Arab. Sehingga kalau nasihat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang terbaik kita berikan, persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat. Maka kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang murni, yang kita tidak berikan kepada selainnya. Maka sudah dipaham kalau begitu apa makna nasihat untuk kitabnya. Apa yang kita berikan, sesuatu yang terbaik untuk kitabullah Al-Quran, ya tentunya mengikutinya atau ittiba', mengikuti hukum-hukum yang ada di dalamnya, dan demikianlah seterusnya. Dan kemudian untuk para imam-imam kaum muslimin, sama. Maknanya adalah memberikan kebaikan untuk para penguasa kaum muslimin, yaitu sam'u wa ta'ah, dengar dan taat, dan termasuk di dalamnya nasihat. Nasihat yang dalam bahasa Indonesia, yaitu memberikan nasihat pada mereka. Karena nasihat itu kebaikan. Menginginkan kebaikan untuk sang penguasa, maka menasihatinya. Demikian pula li'ammatihim, memberikan kebaikan pada keumuman manusia, adalah memberikan apa yang terbaik buat mereka. Dan yang lebih baik dari seluruh urusan dunia adalah nasihat. Nasihat agama. Menasehatinya, membimbingnya, memperingatkannya dari bahaya-bahaya yang akan mengancamnya. Ini semua nasihat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ini sepintas. Walaupun Ibnu Rajab nanti akan membahasnya secara detail, secara rinci. Tapi sepintas kita singgung dalam terjemahan hadis ini. Supaya kita tidak heran kenapa dikatakan nasihat lillah. Untuk siapa nasihat ini? Untuk Allah. Untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para penguasa kaum muslimin, dan untuk keumuman mereka. Kenapa kok dikatakan untuk Allah, untuk Rasulnya? Karena makna nasihat di dalam bahasa Arab, a'ammu, lebih umum dari kalimat nasihat dalam bahasa Indonesia. Bukan menasehati top maknanya, tetapi menasehati termasuk di dalam an-nasihat, tetapi di dalamnya termasuk pula segala apa yang terbaik yang diberikan lil mansuh, untuk yang diberi nasihat. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam riwayat Suhail ibn Abi Salih dari Atha ibn Yazid al-Laythi dari Tamim ad-Dari. Diriwayatkan pula sungguhnya hadis ini dalam sanad lain dari Suhail dan lainnya dari Abi Salih, tapi dari Abu Hurairah. Namun dikatakan di sini sebagian para ulama menyatakannya sahih, tetapi sebagian lain menyatakan hadis ini dhaif. Yang lebih sahih adalah sanad yang diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Muslim, yaitu dari Suhail ibn Abi Salih, dari Atha ibn Yazid al-Laythi, dari Tamim ad-Dari. Dan sudah kita katakan tadi, sebagaimana dikatakan oleh Nawawi rahimahullah, bahwa ini adalah satu-satunya hadis dari Tamim ad-Dari yang ada dalam Sahih Muslim. Bahkan dalam Bukhari tidak ada sama sekali riwayat dari sahabat Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dalam kitab-kitab sunan, riwayat-riwayat dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi dalam kitab sahih, hanya hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, dikatakan, وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِثَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan telah diriwayatkan, bisigoti tamriyud, hadis yang semakna dengan ini, dari beberapa sahabat, dari Ibn Umar, dari Thauban, dari Ibn Abbas, dan lain-lainnya, radhiyallahu ta'ala anhum. وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. Dan sudah dibahas di awal pembahasan hadis pertama dalam kitab ini, bahwa salah satu dari hadis-hadis yang merupakan tonggak dasar syariat ini, yang yaduru alaihi syariah, adalah hadis yang akan kita bahas ini, ad-dinun nasihah. Apa diantaranya selain hadis ini yang dikatakan tonggak-tonggak yang agama ini beredar pada empat hadis? Apa saja? Tentunya hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Yang ketiga, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Maka yang keempat adalah hadis yang sedang kita bahas ini, ad-dinun nasiha. Bahwa agama ini nasihat, agama ini adalah an-nasihah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga dikatakan bahwa hadis ini adalah salah satu ahad arba'id-din. Salah satu dari empat tonggak agama, atau istilah lainnya seperapat agama. Seperapat agama karena prinsip dasarnya pada empat hadis tadi. Sehingga salah satunya hadis ini, maka dikatakan hadis ini seperapat agama. Namun An-Nawawi rahimahullah bahkan menyatakan yang lebih dari itu. Tidak, kami tidak mengatakan seperti mereka menyatakan bahwa ini seperempat agama. Saya mengatakan bahwa seluruh agama ini beredar pada satu hadis ini. Karena semua yang kita katakan al-halal bayyinun wal-haram haram bayyinun, innamal a'malu binniyat, dan yang satu lagi dikatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, semuanya adalah pada daur, pada perkara an-nasihah. nasihat semuanya. Yani apa yang namanya amal bin niat? Yani semua amalan-amalan soleh untuk siapa? Nah, amalan soleh itu untuk Allah, itu nasihat untuk Allah. Nasihat dengan bahasa Arab, ya, jangan sampai salah. Demikian pula ketika kita ikhlas dalam bermuamalah yang baik kepada manusia, itu nasihat lil muslimin. Maka semua yang ada dalam agama ini tidak terkecuali, kata Nawawi, beredar pada satu hadis, yaitu hadis ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Man la yahtam bi amri al-muslimin falaysa minhum, wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li 'ammatil muslimin falaysa minhum." Disebutkan barang siapa yang tidak mementingkan urusan muslimin, maka bukan golongan mereka. Dan barang siapa yang tidak di pagi harinya, di sore harinya, tidak dalam keadaan nasihan, tidak dalam keadaan memberikan nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para imam-imam, para penguasa kaum muslimin dan keumuman mereka, falaysa minhum, maka bukan golongan mereka. Qul inna a'udzubikumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, tetapi derajatnya ada kelemahan. Hadis ini dikatakan oleh para ulama dhaif, termasuk muhaqqiq kitab yang sedang kita baca, disebutkan bahwa hadis ini disebutkan dalam Mu'jamul Saghir dan juga dalam Mu'jamul Awsat oleh Tabrani. Dan disebutkan di sanadnya ada Abdullah ibn Abi Ja'far Ar-Razi yang fihi dha'fun, yang orang ini memiliki kelemahan dalam meriwayatkan hadis. Sehingga walaupun hadis ini terkenal khususnya di kalangan hizbiyyin, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, dalil mereka untuk mengajak demonstrasi, tetapi tetap kalau dhaif kita katakan dhaif hadisnya, tidak bisa jadi hujjah. Qul inna a'udzubikumullah, dinukilkan pula oleh Ibnu Rajab riwayat lainnya yang juga memiliki kelemahan. Qala Allahu 'azza wa jalla, ahabbu ma ta'abbadani bihi 'abdi an-nushhu li. Allah berfirman 'azza wa jalla, bahwa yang paling aku cintai dari apa yang dikerjakan oleh hamba-Ku dalam bentuk ibadah-ibadah adalah ibadah an-nushhu li, nasihat untukku. Demikian pula hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, tapi di sanadnya ada Ali ibni Yazid al-Alhani. Wahuwa dhaif, dan dia adalah seorang yang rawi yang lemah. Kita lewati bahwa ini adalah hadis-hadis untuk mendukung hadis yang pertama tadi, karena seluruhnya atau dua-duanya membicarakan tentang an-nushhu lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad warada fi ahadits katsirah an-nushhu lil muslimin umuman, dan telah diriwayatkan dalam sekian banyak hadis yang sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Dalam sebagian hadis disebutkan adalah nasihat untuk kaum muslimin yang dia dalam keadaan sebagai pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, pemerintah. Sebagian yang lainnya adalah perintah untuk menasihati kaum muslimin dari kalangan rakyat jelata, dari kalangan orang-orang awamnya, dari kalangan orang-orang yang mahkumin, yang dipimpin. Berarti hadis-hadis yang banyak memerintahkan agar kaum muslimin saling memberikan nasihat, saling memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Apakah hukama atau mahkumin? Apakah mereka penguasa ataupun yang dikuasai? Apakah mereka pemimpin atau rakyat jelata? Semuanya berhak untuk mendapatkan nasihat. Disebutkan jenis yang pertama, nasihat untuk penguasa. Atau yang untuk umum dulu. Yang pertama adalah nasihat lil muslimina umuman. Disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari Jarir ibn Abdullah, qala bay'atun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamati shalah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushhu likulli muslim. Disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbaiat adalah bersumpah dengan nama Allah untuk mentaati, untuk setia kepadanya. Dan di sini aku berbaiat untuk menegakkan salat, untuk mengeluarkan zakat, dan untuk nus likulli muslim, untuk memberikan nasihat likulli muslim. Dan sudah kita katakan, memberikan nasihat adalah memberikan nasihat dan juga memberikan segala yang baik untuk mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka di sini sampai-sampai para sahabat berbaiat khusus untuk perkara yang tiga ini, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan an-nushu likulli muslim. Berarti umuman, umum kepada seluruh kaum muslimin. Demikian pula disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, atau haqqul mu'min 'alal mu'min sittun. Bahwasanya haknya seorang mukmin dari mukmin yang lainnya, haknya seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 6 perkara. Kalau diberi salam menjawabnya, kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah fasyamithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Kalau dia sangit ditengok, kalau dia mati diantarkan jenazahnya, sampai pada kalimat wa idza stansahaka fansahhu, kalau mereka meminta nasihat dari kamu, berikan nasihat untuk mereka. Ini termasuk dari hakul muslim alal muslim. Hakul mu'min alal mu'min adalah idza stansahaka fansah lahu, kalau mereka meminta nasihat untukmu, maka berilah nasihat. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, wa ruya hadzal hadis min wujuhin akhar, dan hadis ini diriwayatkan pula min wujuh dari sekian jalan-jalan lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan ini, bahwasanya haknya seorang muslim pada muslim yang lainnya, atau haknya seorang mukmin dari mukmin lainnya adalah untuk diberi nasihat. Wa bil musnad an Hakim ibn Yazid an abihi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala istansaha ahadukum akhahu aw idza istansahaka ahadukum akhahu falyansah lahu, kalau salah seorang kalian meminta kepada saudaranya untuk diberi nasihat, maka berilah nasihat untuknya, berikan nasihat untuknya. Ini pun walaupun dalam musnad, tetapi semakna dengan apa yang tadi diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan dalam kitab-kitab sahih. Itu semua adalah nasihat ammah untuk seluruh kaum muslimin, nasihat umum untuk seluruh kaum muslimin. Wa amma tsani, adapun yang khusus, wa huwa an-nushu li wulatil umur, yaitu nasihat untuk para penguasa. Wa nushuhum li ra'ayahum, dan nasihat mereka para penguasa untuk rakyatnya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 perkara. Allah ridha pada kalian 3 perkara. Di antaranya adalah Allah ridha agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian berpegang seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, hendaklah menasehati, dan disebutkan dengan mufa'alah tanasahu atau munasahah, artinya untuk saling memberikan nasihat dan untuk terus-menerus tidak putus asa dan tidak berhenti untuk memberikan nasihat. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, hendaklah kalian terus menasehati orang-orang yang telah Allah jadikan sebagai penguasa kalian, telah Allah jadikan sebagai pemimpin kalian. Ini berarti khusus, yakni para rakyat hendaklah berupaya untuk menasehati penguasanya. Dan ingat, yang namanya nasihat, apa asal katanya atau asal maknanya? Asal maknanya adalah memberikan iradatul khair, kehendak kebaikan, menginginkan sesuatu yang terbaik untuk yang dinasehatinya. Sehingga tidak dikatakan nasihat kalau tujuannya adalah jelek. Jadi berdiri di mimbar kemudian mencaci maki penguasa dan dengan alasan kami kan menasehati penguasa. Baik. Itu pengakuan kamu menasehati penguasa. Jujur, tujuan kamu apa? Kalau tujuannya adalah memperbaiki keadaan penguasa, itu nasihat. Tetapi kalau tujuannya adalah ingin menggoyang keadaan, atau ingin mengacaukan keadaan, atau ingin menggugurkan kewibawaan, maka itu tujuannya jelek. Itu bukan nasihat. Karena makna nus, makna nasihat adalah memberikan yang terbaik atau ingin kebaikan untuk orang lain. Nasihat dikatakan nasihat karena tujuannya adalah memperbaiki orang. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini antu nasihu man wallahu Allahu amrakum adalah memberikan nasihat agar menjadi lebih baik, agar penguasa menjadi lebih dekat pada Allah, lebih dekat pada sunnah, agar lebih beramal dengan amalan saleh dan seterusnya. Wa bil musnadi wa ghairihi an Jubair ibn Mut'im, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya di daerah Khaif di Mina. Khaif adalah daerah yang sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Al-Khaif di Mina. Beliau bersabda, "Salatun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim, ikhlasul amali lillah, wa munafahatu wulatil amr, wa luzumu jama'atil muslimin." Tiga perkara yang tidak mungkin seorang muslim hatinya akan memiliki ghil pada tiga perkara ini. Memiliki kedengkian pada tiga perkara tidak mungkin. Ada seorang muslim pasti akan ridho dengan tiga perkara ini. Pertama, mengikhlaskan amal untuk Allah. Kedua, menasehati penguasa yang memegang urusan kalian. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin, untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin, tidak memisahkan diri dari mereka. Waqad rawa hadhihi al-khutbah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minhum Abu Sa'id al-Khudri, dan telah diriwayatkan khutbah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Khaif di Mina dari beberapa sahabat, di antaranya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi kita sebutkan Jubair bin Mut'im, dan ada pula yang lainnya, wallahu ta'ala alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga oleh Darimi bisanadin qawi, dengan sanad yang kuat, bahkan memiliki pendukung-pendukung syahid dari hadis Zaid ibn Thabit yang disahihkan oleh Ibn Hibban. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, kalimat dalam hadis ini, la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim, la yaghill, mana yaghill adalah yakhun, khianah, dengki. Inna hadhil khilal al-thalas tustaslah biha al-qulub, artinya tiga perkaranya akan memperbaiki hati, dan hati mereka tidak akan dengki, tidak akan berkhianat, kalau tiga ini ada pada mereka, yaitu menasehati atau beramal dengan ikhlas, menasehati penguasa, dan yang ketiga adalah tetap bersama jamaah kaum muslimin. Wa qad ruwiya hadis Abi Sa'id bi lafdh akhar, diriwayatkan pula hadis Abi Sa'id dengan lafaz yang lain, yang dikeluarkan oleh Daruqutni dalam Al-Afrad dengan sanad yang jayyid. Lafaznya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Salatun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Tiga perkara yang tidak mungkin hati seorang muslim akan memiliki kedengkian atau akan berkhianat padanya. Yaitu pertama, nasihah lillah, nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya dan untuk kitabnya dan untuk ammatil muslimin. Disebutkan di sini bahwa kalimat nasihatnya secara umum, yaitu nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk kaum muslimin. Qan ibn na'azakumullah, disebutkan dalam dua kitab sahih dari Ma'qal ibn Yasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan tsumma lam yuhithha bi nasihatin illa lam yadkhulil jannah." Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya Ma'qal ibn Yasar meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang Allah jadikan dia untuk menggembalakan gembalaan, Allah jadikan dia sebagai pemimpin yang mengatur rakyatnya, kemudian lam yuhit binasihatin, kemudian tidak diliputi dengan nasihat, kecuali pasti dia tidak akan masuk jannah. Yani kalau tidak ditegakkan an-nasihat pada mereka, maka niscaya lam yadkhulil jannah, niscaya dia tidak akan masuk jannah. Wa qad dzakara Allahu fi kitabihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahum nasahu li umamihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an para anbiya, para nabi alaihim salatu wassalam, bahwa mereka juga memberikan nasihat untuk umat-umatnya. Kama akhbara bidzalika 'an Nuhin, sebagaimana diriwayatkan tentang Nuh dan tentang Saleh alaihim assalam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nashahu lillahi wa rasulih." Kata Allah, tidaklah atas orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang tidak mendapati apa yang bisa dijadikan sebagai modal untuk diinfakkan, maka tidak ada bagi mereka sesuatu apapun. Yani tidak mengapa bagi mereka kalau punya udzur-udzur tersebut. Idza nasahu, kalau mereka memberikan nasihat. Kalau mereka tetap memberikan nasihat, lillahi wa lirasuli, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, an-nasihat sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat. Selama memang uzurlah yang menghalangi kamu untuk berjihad, uzurlah yang menghalangi kamu untuk berdakwah, apakah karena sakit, apakah karena kamu dalam keadaan lemah, atau karena kamu dalam keadaan tidak mendapati sesuatu yang bisa dipakai untuk jihad, maka tidak mengapa. Selama ditegakkan an-nasihah, idza nasahu lillahi wa lirasulih, jika mereka tetap menegakkan an-nasihah untuk Allah dan untuk Rasulnya, karena Allah dan dalam rangka mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di sini, yakni kata Ibn Rajab, yakni anna man takhallafa 'anil jihad li'udrin, bahwa siapa yang tidak ikut jihad karena satu udzur, fala haraja 'alaihi, maka tidak mengapa baginya karena ada udzur, bi syarat, dengan syarat an yakuna nasihan lillahi wa lirasulih, dengan syarat dia menegakkan nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya, fi takhallufihi, dalam ketidakikutannya. Ketidakikutannya itu adalah dalam rangka nasihat, dalam rangka memberikan sesuatu yang terbaik. Saya tidak mampu lebih dari ini, maka ini yang saya bisa lakukan. Saya tidak bisa berangkat karena saya lumpuh. Saya tidak bisa mengeluarkan sesuatu karena saya orang yang fakir. Maka kalau dia tetap menegakkan nasihat, maka la haraja alaih, tidak mengapa baginya. Fa innal munafiqin kanu yudhiruna al-a'dhar kadhibin. Ini untuk menunjukkan dan membedakan antara orang-orang yang beriman yang punya udzur dengan orang-orang munafiqin yang mengatakan punya udzur tapi dusta. Adapun orang-orang yang beriman, mukmin shadiq, ketika mereka betul-betul punya udzur, mereka lumpuh, cacat, atau mereka dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk jihad, maka mereka dalam keadaan tafidu a'yunuhum minad dam'i, mencucurkan air mata mereka, mereka menangis. Kenapa? Karena tidak bisa, karena tidak punya apa yang mereka bisa infakkan, karena mereka tidak mampu. Ini berarti dalam keadaan dia menegakkan nasihat karena dia betul-betul ingin untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah, untuk Rasulnya, tetapi dia tidak mampu, maka menangis mereka. Berarti nasahu lillahi wa lirasulih. Tetapi mereka-mereka para munafiqin, yudhiruna al-a'dhar kadhibin, mereka menunjukkan udzur-udzurnya tapi kadhibin, dusta. Apa tujuannya? Sama sekali tidak memberikan nasihat. Tujuannya tidak memberikan kebaikan. Dia tidak menginginkan kebaikan sedikit pun untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasulnya, tidak sama sekali. Wa yataghallafuna 'anil jihad min ghairi nushin lillahi wa lirasulih, dan mereka tidak ikut jihad dalam keadaan tidak menegakkan nasihat sama sekali. Tidak menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang menginginkan kebaikan atau menginginkan sesuatu yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anna dinan nasiha. Dan Nabi telah mengkhabarkan dalam hadis kita ini, dalam hadis al-bab, bahwasanya agama ini, agama Islam ini intinya adalah nasiha. Fahada yadullu ala anna nasiha tashmul khusal al-islami wal imani wal ihsan. Ini menunjukkan dalil bahwa yang namanya nasiha mencakup keislaman, mencakup keimanan, dan mencakup pula ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, dan juga al-ihsan. Tiga-tiganya termasuk di dalam an-nasihah. Ad-dinun nasihah. Apa itu salat? Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu puasa? Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini firman a'azakumullah, maka ad-dinun nasihah yadullu ala anna an-nasihah tashmulu khisal al-islam. Bahwasanya nasihat ini mencakup seluruh rukun-rukun Islam, rincian-rincian keislaman, keimanan dan keihsanan. Allati dzakarat fi hadis Jibril, yang disebutkan dalam hadis Jibril. Yang disebutkan di sana rukun iman, rukun Islam dan ihsan, wa summiya dzalika kulluhu dinan, dan semua itu dinamakan din, agama, dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan din itu adalah nasihah. Fa inna nushu lillah, karena yang namanya nushu lillah yaqtadi alqiyam bi ada' wajibatihi ala akmali wujuhiha. Karena yang namanya an-nasihah mengandung di dalamnya penunaian segala macam kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Akmali wujuhiha, dengan sesempurna-sempurnanya. Karena yang namanya nasihat adalah memberikan yang terbaik yang dia mampu. Sehingga mencakup di dalamnya adalah menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Itu nasihat. Wa huwa maqamul ihsan. Apa itu ibadah yang terbaik dan yang paling sempurna? Ibadah dengan ihsan. Apa itu ibadah dengan ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Wa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihat dia. Ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang paling sempurna. Dan orang yang memberikan ibadah yang paling sempurna, berarti orang ini menegakkan nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yakmulun nushu lillahi biduni dzalik, maka tidak akan dikatakan sempurna sebuah nasihat untuk Allah kecuali kalau dia beribadah dengan ihsan. Wala yata'atta dzalika biduni kamalil mahabbah alwajibah wal mustahabbah. Dan juga tidak dikatakan sempurna an-nasihah untuk Allah kalau dia tidak mengiringi ibadahnya dengan cinta kepada Allah. Karena ibadah yang sempurna adalah ibadah yang diiringi dengan rasa cinta, yang wajib maupun yang mustahab. Kadar cinta yang harus, yang wajib, dan juga kadar cinta yang dianjurkan. Yastalzim dzalika al-ijtihad fi at-taqarrub ilayhi bin nawafil. Kecintaan kepada Allah tadi akan mendorong dia untuk berupaya semaksimal mungkin agar dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya dengan sunnah-sunnah Nabi, berupaya dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berupaya untuk persis seperti Rasulullah, dan berupaya pula untuk seikhlas-ikhlasnya hanya untuk Allah dan tidak untuk yang lain. Inilah orang yang memberikan yang terbaik untuk Allah, berarti orang inilah yang dikatakan orang yang nasihan lillahi ta'ala. Orang yang memberikan nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya kalau orang itu nasih lillahi wa li rasulih, pasti dia akan menegakkan di samping yang wajib-wajibnya juga yang nawafil, yang sifatnya anjuran-anjuran, yang sifatnya mustahabbat, yang disunnahkan. Ala hadzal wajhi, dengan sisi yang sempurna, wa tarakal muharramati wal makruhat, dan meninggalkan segala yang dilarangnya, yang dimakruhkannya, dengan ala hadzal wajhi aidan, dengan sisi yang sempurna pula. Qul inna a'udzubikumullah, di sini menunjukkan bahwa an-nasihah itu maknanya sangat luas, sangat dalam, dan bisa dikatakan seperti apa kata Nawawi rahimahullah, Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab juga pada paragraf yang sebelumnya tadi, bahwa nasihat ini merupakan satu hadis yang menjadi poros dari seluruh syariat Islam. Seluruhnya. Satu hadis ini. Tidak dikatakan salah atau ahad arba, tidak dikatakan seperempat agama, tapi dikatakan satu untuk seluruh agama ini berada di atasnya. Karena Rasulullah sendiri menyatakan ad-dinu an-nasiha. Maka silakan kamu sebutkan yang lainnya, semuanya terkandung dalam kalimat an-nasiha. Inilah ikhwan fillah na'azakumullah, keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sendiri yang menyatakan utitu jawami'al kalim, aku diberi keistimewaan yaitu jawami'ul kalim, diberi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat jami'ah, kalimat-kalimat ringkas tapi bermakna luas. Kalimat yang simple tetapi maknanya mencakup seluruh Islam ini, yaitu kalimat ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Yang insya Allah kita pulang dari kajian ini kita hafal. Kita hafal hadis itu karena pendeknya, karena ringkasnya. Tetapi maknanya sangat luas mengenai segala bab-bab dalam kitab fikih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Disebutkan di sini. Wahi marasilil hasan dari Nabi SAW. Qala ara'aitum law kana li ahadin abdani. Fakana ahaduhuma yuti'uhu idha mar, idha amarahu. ويؤدي إليه إذا ائتمنه وينصح له إذا غاب عنه وكان الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه ويغشه إذا غاب عنه كان سواء قالوا لا قال فكذاكم أنتم عند الله عز وجل ذكركم لابن أبي الدنيا رواية yang mursal dari مراسل الحسن. Bahwasanya dikatakan di sana, bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang memiliki dua budak yang dimilikinya. Satu budak dalam keadaan dia mentaatinya kalau diperintah, dan dia menunaikan amanah kalau diberi amanah, dan dia dalam keadaan memberikan nasihat, yang menegakkan nasihat kalau ditinggal oleh tuannya. Ini walaupun tuannya pergi, dia memberikan atau mengerjakan sesuatu yang paling disukai oleh tuannya. Dan yang satu lagi, budaknya adalah yang bermaksiat, menentang kalau diperintah, berkhianat kalau diberi amanah, dan kalau tuannya tidak ada, dia sudah tidak peduli lagi dengan tuannya, tidak memberikan nasihat atau tidak menegakkan nasihat. Maka apakah dua budak ini sama di mata tuannya? Tentunya beda. Tuan tadi akan melihat bahwa dua budak ini berbeda, dan dia akan suka, cinta, ridha kepada budak yang menegakkan nasihat. Qul ibn a'azakumullah, kemudian dikatakan di akhirnya, kadakum antum indallah. Demikianlah kalian di sisi Allah. Kalau kalian menegakkan nasihat, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan menunaikan amanah-amanah yang dipikulkan kepada manusia, maka niscaya Allah akan ridha kepadanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yarda lakum thalasan, Allah ridha untuk kalian tiga perkara dalam hadis yang sahih tadi. Kalau hadis ini mursal, kita lihat maknanya adalah seperti apa yang sudah lewat, yaitu Allah akan ridha kepada orang yang menegakkan nasihat. Wa kharaja al-Imam Ahmad ma'nahu min hadis Abi al-Ahwas an abihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula hadis ini semakna dengan ini oleh Imam Ahmad di dalam hadis Abil Ahwas dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh muhaqqiq, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini hadisnya sahih. Semakna dengan apa yang kita sebut tadi. Qala al-Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, al-hubbu afdal min al-khauf. Cinta itu lebih afdal daripada rasa takut. Rasa cinta lebih afdal daripada rasa takut. Ini membicarakan tentang apa yang dipermisalkan tadi. Yang dipermisalkan tadi dua budak. Yang satu keadaannya kalau tuannya tidak ada, dia gak peduli lagi untuk tuannya. Tidak memikirkan, tidak berupaya untuk mengamalkan apa yang disukai oleh tuannya. Tidak memberikan yang terbaik untuk tuannya. Kecuali kalau ada, dia takut. Sedangkan yang kedua, nasihan. Orang yang menegakkan nasihat. Walaupun tuannya tidak ada, dia memberikan yang terbaik. Apa yang disukai tuannya, apa yang dianjurkan, apa yang diinginkan, dia kerjakan. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya berbeda. Maka kata Fudail bin Iyad, ini menunjukkan bahwa rasa cinta berbeda dengan rasa takut. Dan rasa cinta lebih utama, lebih afdal daripada rasa takut. Ala tara idza kana laka 'abdan. Tidakkah kau lihat kata Fudail rahimahullah. Tidakkah kau lihat kalau engkau memiliki dua budak? Yang satu cinta kepada kamu. Yang kedua takut kepada kamu. Yang satu cinta, yang kedua takut. Falladhi yuhibbuka minha yansahuka shahidan kunta aw ghaiban lihubbihi iyyak. Adapun yang cinta kepada kamu, dia akan terus menegakkan nasihat untukmu. Selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untukmu. Apakah engkau ada ataupun engkau tidak ada? Apakah engkau hadir ataupun engkau sedang ghaib? Tetap dia akan menegakkan nasihat untukmu. Walladhi yakhafuka, adapun budak yang hanya punya rasa takut saja, asaan yansahuka idza syahidta, bisa jadi dia akan berbuat nasihat atau menegakkan nasihat untukmu kalau kamu hadir, karena takut. Kalau kamu hadir, dia mengerjakan yang terbaik, yang baik-baik untuknya. Lima ya khafu, karena apa yang dia takuti? Saya khawatir kalau saya dikinikan, saya digutukan, kalau saya disiksa atau diadab. Wa yaghishuka idza ghibta wa la yansahuka. Tetapi kalau engkau ghibta, kalau engkau tidak ada, budak yang hanya punya rasa takut ini, niscaya mereka akan, dia akan yaghishuka, akan berkhianat kepadamu. Wa la yansahuka, dan tidak akan menegakkan nasihat. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, berarti ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, maknanya wahai kaum muslimin, tegakkanlah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin, dan untuk keumuman mereka. Jangan kita menjadi seseorang yang di satu tempat mengerjakan, itu pun mengerjakannya tidak dalam rangka nasihat, sekedarnya saja. Beda toh? Apa tadi nasihat maknanya? Berupaya untuk memberikan yang terbaik. Sampai kalau dia tidak mampu, dia menangis. Tetapi kalau orang itu dalam keadaan tidak memiliki semangat untuk menegakkan nasihat, sekedarnya saja. Yang penting sudah selesai. Yang penting tugasnya selesai. Kewajibannya selesai. Yang haram ditinggalkan, sudah cukup. Dia tidak semangat untuk menegakkan sunnah-sunnahnya. Dia tidak semangat untuk menegakkan mustahabat yang afdal. Dia tidak semangat untuk mengerjakan itu. Dan tidak semangat pula untuk meninggalkan yang makruh-makruh. Bahkan sebagian lagi berani untuk bermaksiat. Qul inna a'udzubikumullah, berarti dia tidak nasahu lillahi wa lirasulihi. Dia tidak memberikan nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Semestinya seorang mukmin yang beragama dengan agama ini, kata Nabi, ingatlah bahwa din adalah an-nasihah. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Tiga kali disebutkan. Berkata Abdul Aziz Ibn Rafi', berkata Hawariyun pada Isa alaihis salam, mal khalis, apa itu keikhlasan? Jadi keikhlasan dalam amalan. Qala ma la tuhibbu an yahmaduka an-nasu alaih. An yahmadaka an-nasu alaih. Yang namanya keikhlasan adalah kamu tidak semangat untuk mengharapkan pujian dari orang. Tidak punya keinginan untuk mengharapkan pujian sama sekali. Yani ikhlas untuk Allah SWT. Kalau mereka berkata lagi, faman nushu, kalau gitu apa itu nasihat? Nasihat itu adalah an tabda' bihaqqillahi ta'ala qabla haqqin nas. Nasihat adalah kamu lebih mementingkan hak Allah di atas haknya manusia. Dan termasuk manusia adalah dirinya sendiri. Lebih mementingkan hak Allah daripada hak dirinya sendiri dan seluruh manusia. Wa in arada laka amran, kalau engkau dihadapkan pada dua perkara, salah satunya adalah urusan Allah dan salah satu lagi adalah urusan dunia, bada'ta bihaqqillah, niscaya engkau akan lebih mementingkan dan memulai dari hak Allah dulu. Baru itu adalah an-nasihah. Ini diantara makna nasihah. Adapun Khattabi rahimahullah, termasuk syurrahul hadis, pensyarah-pensyarah hadis, beliau berkata, an-nasihah adalah kalimatun yu'abbar biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuh. Ini yang kita perlu garis atasi karena pentingnya, karena garis atas ini saya katakan garis atas karena kebiasaan para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahli hadis, kalau menggarisi sesuatu yang penting di atasnya bukan di bawahnya. Nah, bahwasanya dikatakan oleh Khattabi, mana nasihah adalah kalimatun yu'abbaru biha, kalimat yang mengungkapkan dengan kalimat itu sesuatu kumpulan perkara-perkara yang intinya adalah kehendak untuk memberikan kebaikan bagi yang diberi nasihat. Nasihat untuk Allah adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Nasihat untuk Rasulnya adalah sesuatu upaya untuk memberikan yang terbaik untuk Rasulnya dan seterusnya. Itu nasihah. Makanya nasihat disebut nasihah. Dalam bahasa Indonesia nasihat, memberikan nasihat karena itu tujuannya memberikan kebaikan. Bahkan itu yang terbaik. Kalau kita memberikan harta, memberikan dunia, memberikan uang, memberikan pakaian, memberikan apapun dari dunia, emas ataupun perak, dengan orang memberikan nasihat ilmu, maka itu tentunya yang lebih afdal adalah al-ilm. An-nasihah bil hadis, an-nasihah bil sunnah, wa nasihah bil ayat wal hadis. Ini adalah sesuatu yang terbaik. Maka menasihati orang disebut dengan nasihah karena itu. Tetapi asal kata nasihat adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dinasihati. Khonibrina azakumullah. Maka dikatakan oleh Khattabi selanjutnya, wa aslun nushi fil lughah al-khulus. Yuqalu nasahtul asla idza khallastuhu min asy-syam'i. Asal kata dari nushh, nasaha dengan nun sad dan ha. Dalam bahasa Arab asalnya adalah khulus, memurnikan sesuatu. Misalnya, kalau seorang berkata dengan bahasa Arab, nasahtul asla. Nasahtu al-asal. Al-asal adalah madu. Maknanya adalah, kalau aku memberikan nasihat pada madu, atau menasehati madu, maknanya adalah, aku murnikan madu itu dari apa-apa yang mencampurinya. Biasanya dari lilin-lilinnya. Syama' adalah lilin-lilin yang dari sarang-sarangnya. Maka ikhwan fillah jazakumullah, orang yang membersihkan madu dari lilinnya dalam bahasa Arab disebut nasaha al-asl. Nasaha al-asl. Bukan maknanya menasehati madu toh, tetapi maknanya adalah menjernihkannya, memurnikannya, membersihkannya atau memberikan yang terbaik untuknya. Berarti makna nasiha lillahi subhanahu, berarti makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa itu? Sahhatul i'tiqad. Benarnya keyakinan akidah, wahdaniyatihi tentang keesaan Allah, meluruskan akidah itu tuh Allah Subhanahu wa taala, ikhlasun niyyah memurnikan amalan fi ibadatihi, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ini pun nasihat. Berarti innamal a'malu binniyat termasuk dalam ad-dinun nasihat, atau ad-dinun nasihat itu mengiringi bersama tiga lainnya. Mana yang lebih rajih? Pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah ahadul arba, seperapat dari agama ini, atau salah satu dari yang empat, atau yang tiga itu yang merupakan tonggak-tonggak agama ini, semuanya termasuk dalam ad-dinun nasihat. Yang kedua, bahwasanya justru innamal amalu binniyat termasuk dalam ad-dinun nasihat. Karena dikatakan di sini, termasuk nasihat untuk Allah adalah memurnikan dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Wan nasiha li kitabihi, nasihat untuk kitabnya adalah iman, mengimaninya, memberikan keimanan pada Al-Qur'an, percaya, beriman pada Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Sedangkan nasihat untuk Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah memberikan yang terbaik untuk Rasulullah, adalah memberikan keimanan kita. Kita beriman bahwa beliau Rasul, kita percaya kepadanya, tasdiq binubuwwatihi, membenarkan kenabiannya. Dan kemudian mentaatinya, mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Sedangkan nasihat untuk amatul muslimin, sedangkan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah memberikan kepada mereka bimbingan, irsyad. Inilah makna nasihat dalam bahasa Indonesia di sini. Nasihat untuk seluruh muslimin adalah memberikan yang terbaik untuk mereka. Apa yang terbaik untuk kaum muslimin? Apakah ibadah untuk mereka? Syirik. Ittiba' pada mereka? Bagaimana ittiba' pada mereka? Padahal mereka beraneka ragam. Berarti apa yang terbaik kita berikan pada mereka? Bukan ibadah untuk mereka, bukan ittiba' untuk mereka, tetapi kita berikan pada mereka yang terbaik, yaitu irsyaduhum ila sawa'is sabil. Bimbingan untuk mereka kepada jalan yang lurus. Dan bimbingan untuk masalihihim. Bimbingan untuk apa-apa yang akan menjadi baik buat mereka. Bimbingan untuk mereka agar mereka mendapatkan kebaikan. Termasuk dunia, lebih-lebih akhirat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Yani membimbing mereka, kamu begini supaya enggak celaka. Pakailah sabuk pengaman supaya kamu enggak celaka. Itu nasihat. Memberikan yang terbaik. Demikian pula masalah agama. Kamu jangan berbuat maksiat. Kembalilah kepada ketaatan. Jangan kerjakan kebid'ahan. Kembalilah pada sunnah. Jangan kamu terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Kembalilah pada tauhid. La ilaha illallah dan seterusnya. Ini semua adalah nasihat dan itu intinya agama. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.